Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, kembali Allah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dengan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan majlis yang ke-46, masih dalam pembahasan pasal khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita awali sedikit, melanjutkan pasal yang kemarin telah kita buka sedikit, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, faslun. فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعُ وَالتَّدَبُّرُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. Pasal, apabila seseorang mulai membaca Al-Quran, maka hendaknya dia diliputi rasa khusyuk, ya, rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, وَالتَّدَبُّرُ, dan juga mentadaburi apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut. والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر. Dan dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah maupun riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang hal tersebut, yakni tentang khusyuk dan juga tentang tadabbur ketika membaca Al-Quran, itu sangatlah banyak sekali sehingga hampir-hampir tidak dapat dihitung, dan juga sangat masyhur dan sangat jelas, bahkan sampai sulit untuk disebutkan seluruhnya. Fahuwal maqsudu wal matlubu. Dan hal tersebut, yakni khusyuk dan tadabbur ketika membaca, itu adalah hal yang mesti ada dan dituntut ketika membaca Al-Quran. Wabihi tansyarihu suduru wa tastaniru al-qulubu. Karena dengan hal tersebut, dengan khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran, dengannya seorang hamba bisa mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut, sehingga hatinya menjadi lapang dan hatinya menjadi bercahaya dengan Al-Quran tersebut. Qala Allahu Azza wa Jal, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Yang semisal dengan ayat ini ada juga di surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Yang di surat An-Nisa Allah lanjutkan, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, seandainya kiranya saja Al-Qur'an tersebut dari sisi selain Allah, niscaya akan didapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Yang di surat Muhammad, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, atau di hati mereka ada gembok-gemboknya. Ya, perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Wa qala Allah ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Mengapa Allah perintahkan untuk mentadabburi Al-Quran? Dilanjutkan lagi oleh Imam Nawawi membawakan dalil yang lainnya, bahwa Al-Quran tersebut kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh berkah. Ya, al-barakah ziyadatul khair wa dawamuhu wa dawamuha. Al-barakah adalah bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Yang dengan seseorang membaca Al-Qur'an, dia akan diberkahi hidupnya di dunia dan di akhirat. Apa tujuan Allah turunkan Al-Qur'an? Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayat-Nya ditadabburi. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya, hadza dalilun ala anna Allah innama anzala al-Qur'an litadabbur wa tafakkur fi ma'anihi. Ini menunjukkan bahwa Allah tidaklah menurunkan Al-Quran melainkan untuk ditadaburi dan dipikirkan makna dari ayat-ayat tersebut. Lali mujarrad tilawah, bukan hanya sekedar menjadi bahan bacaan saja tanpa ditadaburi. Ya, tapi untuk ditadaburi. Kenapa? Karena dengan tadabur tersebut seseorang bisa memahami apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kepada seorang hamba. Sebagaimana juga ulama yang lain, Ibnu Athiyyah menafsirkan bahwa di antara tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah litadabbur. Min asbabi inzalil Qur'an. Tadabbur, mentadabburi Al-Qur'an itulah di antara sebab-sebab Allah turunkan Al-Qur'an. Sebab yang di antara sebab-sebab yang utama. Bukan hanya sekedar menjadi bacaan saja. Oleh karena itu beliau juga beristimbat bahwa disunahkan bacaan yang paling bagus ketika membaca Al-Qur'an adalah tartil. Ya, tartil, membaca Al-Qur'an dengan tartil lebih baik afdhalu minal hadz. Lebih baik daripada membaca Al-Quran secara cepat. Kenapa? Karena tadabur tersebut tidaklah bisa dilakukan kecuali ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tertil. Adapun ketika membaca cepat, maka hampir-hampir seseorang tidak bisa memikirkan makna ayat yang dia baca. Ya, oleh karena itu, di hadis yang lain, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa kurang bagusnya membaca Al-Quran dengan sangat cepat sehingga menghatamkan kurang dari 3 hari. Sebagaimana di hadis yang lain, la yafqahu man qara al-Qur'an aqalla min thalath. Ya, tidaklah faqih, tidaklah paham seseorang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Namun ini telah kita bahas maknanya, bahwa ada yang para ulama yang membawa makna hadis tersebut secara mutlak, yakni makruhnya membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ada para ulama yang menta'lil hadis tersebut, yakni dengan alasan kalau seseorang tersebut tidaklah bisa memahami Al-Quran kalau kurang dari 3 hari, maka dia makruh. Namun apabila tetap dia bisa mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, karena memang dia sudah hafal Al-Quran, dan pengetahuannya sangat banyak tentang ilmu Al-Quran, sehingga walaupun dia membaca kurang dari 3 hari, masih mungkin baginya untuk tadabur, maka ini tidak mengapa. Ya, para ulama ada dua cara dalam memahami hadis tersebut. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Yang kata para ulama ini adalah istifham inkari. Ya, bentuknya kata tanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Tapi pertanyaan merupakan bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu Al-Imam Syaukani pun mensyaratkan ayat ini menunjukkan bahwa tadabbur adalah wajib. Mentadaburi Al-Quran adalah wajib. Karena tidak mungkin kita memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang kepada kita, kecuali dengan perantara mentadaburi Al-Quran. Apakah mentadaburi semua Al-Quran wajib? Apakah seluruhnya atau tidak? Ini baru berbeda kapasitasnya seorang Muslim dari Muslim lainnya. Ya, para ulama yang mereka memang fokus dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu qiraat, yang hari-harinya memang mereka bergumul dalam ilmu-ilmu tersebut, maka mereka mengemban fardu kifayah untuk mentadaburi seluruh Al-Quran atau sebanyak mungkin yang mereka bisa. Karena mereka bertugas untuk menjelaskan Al-Quran tersebut kepada kaum muslimin. Ya Allah berikan mereka beban yang lebih untuk mentadaburi Al-Quran. Karena mereka bertugas menjelaskan apa makna yang benar dari Al-Quran tersebut. Namun kaum muslimin, orang per orang, ya orang-orang awam, maka tidaklah Allah bebankan kepada mereka untuk mentadaburi seluruh Al-Quran. Tapi paling tidak, mereka perlu mengetahui secara global apa-apa saja yang wajib, apa-apa saja yang haram yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tersebut. Begitu pula tentang perkara-perkara yang khusus. Misalnya tentang zakat. Orang yang memiliki harta, maka dia pun wajib untuk memahami secara global apa-apa saja harta yang dizakati. Ya, berapa harta yang wajib dizakati? Apa saja syarat zakat tersebut? Karena dia Allah berikan kelebihan harta yang dengannya dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya, dan seterusnya, masing-masing orang berbeda kewajibannya dari muslim lainnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wal ahaditsu fihi katsirah wa aqawilus salaf fihi masyhurah. Ya. Hadith-hadith tentang bab tersebut itu sangatlah banyak, dan perkataan para salafus saleh dalam hal tersebut itu pun sangat masyhur. yang dalam memahami Al-Quran tersebut, untuk bisa memahami Al-Quran dibutuhkan hati yang bersih. Ya, dibutuhkan hati yang bersih dan pikiran yang fokus dalam memahami Al-Quran. Dan perlu diketahui para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, bahwa ada kalanya seorang hamba terhalang dari memahami Al-Quran. Ya, tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Perlu diketahui bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang lumrah terjadi begitu saja, tapi ada penyebabnya. Ada penghalangnya seseorang tidak mampu untuk memahami Al-Quran dengan baik. Di antaranya adalah dengan sebab dosa dan maksiat. Ya, hal tersebut merupakan penghalang seorang hamba dari tidak memahami Al-Quran. Sebagaimana yang sudah Allah isyaratkan dalam surat Muhammad. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati mereka itu sudah ada gemboknya? Yang hati, ya, para ulama menjelaskan bahwa ini isti'arah, ya, permisalan yang diserupakan dengan pintu yang terkunci rapat, lalu di, bukan hanya terkunci rapat, tapi juga digembok. Demikian pula hati yang di dalam hatinya itu seperti ada gemboknya, sehingga dia tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Yang tingkatan derajat tidak mampu memahami Al-Quran, pada hakikatnya ada beberapa tingkatan. Pertama, apabila di hati seorang hamba itu ada ran, ada kotornya. Ya, dan ini adalah kekotoran hati yang paling ringan yang menghalangi seorang hamba untuk mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, apabila lebih kotor lagi hatinya, maka hatinya dicap, toba. Dan ini lebih sulit lagi untuk memahami Al-Quran. Dan yang paling sulit adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Muhammad, yakni hati yang sudah bukan hanya ada bercak kotoran, bukan hanya sekedar dicap lagi, namun sudah tergembok hatinya dalam mentadaburi Al-Quran, sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Imam Muqatil ibn Sulaiman, yakni at-tab'u 'ala al-qulub, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid, ar-ranu aisaru min at-tab'. Ya, kekotoran hati, bercak kotoran hati itu lebih ringan daripada sekedar toba, sekedar dicap hatinya. Wattaba'u aysaru minal iqfal. Sedangkan kalau dicap hatinya itu lebih ringan lagi daripada sekedar daripada digembok hatinya. Wal iqfalu asyaddu dzalika kulli. Ya, dan kalau hatinya sudah tergembok, itu hati yang paling sulit untuk menerima Al-Qur'an. Ya, hati yang paling sulit untuk mentadaburi Al-Qur'an. Yang masing-masing kekotoran hati ini pun sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana kekotoran hati sudah Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, sungguh telah rana. Sungguh telah kotor hati mereka. Apa sebabnya? Bimakanu yaksibun. Dengan sebab amalan yang mereka lakukan. Ya, amalan yang buruk yang mereka lakukan. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Mu'adz An-Nahwi, ar-rainu an yaswaddal qalbu minadz-dzunub. Ya, bahwa ran tersebut, kekotoran hati tersebut itu muncul menghitamnya hati tersebut karena dosa-dosa. Ya, karena dosa-dosa yang begitu banyak. Yang dosa ini terkumpul pada hati sedikit demi sedikit. Ya, hati yang kotor dengan secercah kekotoran hati kemudian tidak dihilangkan dengan taubat dan istighfar, maka akan bertambah terus, sehingga hatinya makin hitam sedikit demi sedikit. Namun hati yang ketika dia berbuat kesalahan, namun dia bertobat, maka hatinya bisa kembali bersih. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tu'aradul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Ya, fitnah dipaparkan kepada hati sebagaimana tikar anyaman. Audan-audan, tikar anyaman, yang tikar anyaman tersebut ya dibuat dengan audan-audan, dibuat dengan sehelai pelepah tanaman ya, atau sabut tanaman sedikit demi sedikit. Ya, begitu pula dosa di atas hati seorang hamba dengan secercah demi secercah dosa. Faidha qalbun, fa'ayu qalbin ushribaha nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menerima kesalahan tersebut, yakni dia menyerap dosa tersebut namun tidak diiringi dengan taubat, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan dibuat bekas dalam hatinya, itu bekas hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, namun hati yang mengingkari fitnah tersebut, hati yang menolak kejahatan tersebut lalu diiringi dengan taubat sebagaimana di riwayat lain, riwayat Ibnu Majah, maka akan diberikan pada hati tersebut bekas putih. Ya, bekas putih. Hatta tasiru ala qalbain, sehingga hati tersebut ada dua macam. Ala abyada mithla safa fala tadurhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang mengingkari fitnah tersebut, hati yang apabila dia melakukan kesalahan kemudian dia bertobat, maka dia bagaikan hati yang putih seperti batu yang licin. Ya, jelaskan oleh para ulama, apa maksudnya kok seperti batu yang licin? Yakni tidak melengket padanya lumut, lumpur dan semacamnya. Karena batu yang licin, apabila terjatuh sesuatu, maka dia langsung terjatuh ke sekitarnya, tidak menempel pada batu tersebut. Ya, maka tidak bermudarat baginya fitnah selama masih ada langit dan bumi. Wal akharu aswadu murbad dan kalkuzi muzakhian. Sedangkan hati yang lain, hati yang menyerap fitnah tersebut, hati yang dia menyerap kesalahan tersebut dan tidak diiringi dengan taubat, maka akan diberikan bekas hitam. Sampai sangat hitam, kalkuzi muzakhian. Ya, seperti panci yang tertelungkup. Ya, sebagaimana kita bisa lihat, apabila panci digunakan untuk memasak, maka akan ada bekas hitam sedikit. Digunakan kedua kalinya, makin bekas hitam lagi kalau tidak dibersihkan. Ya, terus ketiga, keempat, dan seterusnya hingga pantat panci tersebut menjadi makin hitam. Ya, sehingga hampir-hampir mustahil untuk dibersihkan. Demikian pula permisalan hati tersebut apabila tidak diiringi dengan taubat. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Ya, sehingga hati yang hitam tersebut tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang munkar. Ya, sudah tidak bisa kelihatan lagi. Tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf dan munkar kecuali apa yang disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ya, inilah sungguh berbahayanya kekotoran hati tersebut apabila menumpuk. Ya, begitu pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan bahwa perintah untuk tadabbur tersebut sudah ada juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Wa aqawilus salafu fihi masyhurah. Begitu pula dari perkataan para salafus saleh pun telah masyhur. Wa qad bata jama'atu minas salafi yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila as-sabah. Dan sungguh banyak riwayat dari para salafus saleh, sangat banyak dari kalangan mereka yang mereka membaca satu ayat. Ya, hanya membaca satu ayat. Wa yatadabbarunaha, namun mereka mentadabburi ayat tersebut. Wa yuraddidunaha ila shabah, bahkan mengulangi ayat-ayat tersebut sampai pagi. Ya. Begitu pula yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kala yang beliau mengulangi ayat sampai pagi. Di antara akhir-akhir ayat Al-Maidah. Ya, Nabi SAW membaca ayat tersebut mengulang-ulang sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Waqad sa'iqa jama'atun minas salafi 'inda al-qira'ah wa mata jama'atun minhum hal al-qira'ah. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahkan ada di antara para salafus saleh yang mereka pingsan ketika membaca Al-Qur'an. Bahkan di antara sebagian mereka meninggal dunia ketika mereka mentadaburi Al-Quran tersebut. Ya, ketika mereka sedang membaca Al-Quran. Namun kita akan lanjutkan nanti bahwa itu diantara para salafus saleh di kalangan tabi'in, bukan di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, rawaina an Bahz ibn Hakim anna Zurarata ibn Aufa at-tabi'i al-jalir rahimahullahu ta'ala ammahum fi salatil fajri. Bahwa Bahz bin Hakim, yang beliau ini perawi hadis yang hasan, bahkan rantai Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari ayah dan dari kakeknya, itu sudah masyhur merupakan rantai hadis yang hasan. Beliau meriwayatkan bahwa Zurarah bin Aufa, ya, seorang tabi'in, pernah mengimami salat fajar, salat subuh. Faqara hatta balagha fa idza nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idzin yawmun 'asir. Maka apabila sangkakala telah ditiup, maka itulah hari yang sungguh menyulitkan. Ya, ketika dia mengimami sholat dan membaca ayat ini, kharra mayyitan. Ya, Zurarah bin Aufa kemudian dia terjatuh dan ternyata meninggal dunia. Rahimallahu ta'ala. Fakuntu fi man hamalahu. Kata Bahz bin Hakim, dan aku termasuk orang-orang yang membopong mayatnya. Ya, lihat bagaimana sungguh tingginya tingkat tadabbur para ulama tabi'in, yang bahkan itu sampai menyebabkan mereka pingsan. Ya, bahkan menyebabkan mereka meninggal dunia. Ya, karena begitu dalamnya penghayatan mereka terhadap Al-Quran yang mereka baca. Demikianlah di antara riwayat para salafus salih tentang bagaimana tingginya tingkat tadabbur mereka. Ya, bahkan dari riwayat yang lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa kana Ahmadu ibn Abil Hawari wa huwa raihanatu Syam kama qala Abu Al-Qasim Al-Junayd rahimahullahu ta'ala. Dan adalah Ahmad bin Abil Hawari, dan beliau adalah bunganya Syam. Syam yang beliau adalah ahli ibadahnya di wilayah Syam sudah terkenal. Kama qala Abu Al-Qasim Al-Junayd, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Junayd rahimahullahu ta'ala, dan beliau juga imam di kalangan tabi'in. Idza quri'a 'indahu al-Qur'an yasihu wa yas'aqu. Apabila dibacakan di sisinya, yakni di sisi Ahmad bin Abil Hawari Al-Qur'an, yasihu wa yas'aqu, maka dia berteriak dan pingsan. Ya. Karena tidak kuasa dalam mentadabburi Al-Qur'an tersebut. Ya, namun apakah hal tersebut merupakan hal yang baik atau tidak? Memang terdapat perselisihan di kalangan para ulama tentang hal tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abi Dawud wa kana Al-Qasim Ibnu Uthman Al-Ju'i rahimahullah yunkiru dhalika ala Ibni Abi Al-Hawari. Dan Al-Qasim Ibnu Uthman Al-Ju'i mengingkari hal tersebut yang dilakukan oleh Ibnu Abi Al-Hawari. Yakni dia ketika mentadabburi Al-Qur'an hingga berteriak bahkan pingsan. Itu diingkari oleh Al-Qasim Ibnu Uthman. Wa kana Al-Ju'i fadilan min muhaddithi ahli Dimashq wa yuqaddamu fil fadli ala Ibni Abi Al-Hawari. Ya, dan Al-Ju'i adalah ulama yang bahkan termasuk ulama hadis dari penduduk Damaskus. Dan justru beliau memang dalam kitab-kitab sirah beliau lebih banyak fadilahnya, lebih banyak keutamaannya daripada Ibnu Abi Al-Hawari. Qala wa kadzalika ankarahu Abu Al-Jauza wa Qais ibn Habtar wa ghairuhuma. Dan hal ini, yakni berteriak maupun pingsan ketika membaca Al-Qur'an, ini pun diingkari oleh Abu Al-Jauza dan Qais ibn Habtar. Qais ibn Habtar termasuk muridnya Abdullah ibn Abbas dan para ulama tabi'in lainnya. Ya. Apakah hal tersebut baik, yakni membaca Al-Qur'an hingga dia berteriak atau bahkan pingsan, atau bahkan dia meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Ya, apakah hal tersebut baik atau tidak? Memang khilaf di antara para ulama tentang hal tersebut. Di antara ulama tabi'in, ada yang sampai demikian. Ya, mereka mentadabburi Al-Quran, bahkan mereka sampai pingsan, atau ada kala yang sampai berteriak, atau ada kala yang bahkan sampai meninggal dunia. Yang sebagian ulama tabi'in lainnya mengingkari hal tersebut. Ya, kenapa hal tersebut diingkari? Karena yang hal tersebut tidaklah kita dapati dalam dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Yakni mentadabburi Al-Qur'an hingga sampai tingkat teriak atau sampai pingsan. Ya, itu bukanlah sifat yang Allah puji tentang hamba-hambanya ketika mentadabburi Al-Qur'an. Yang Allah menyebutkan hamba-hamba Allah yang saleh dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dalam prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang kita dapati adalah mereka, ya, ketika mereka mentadabburi Al-Qur'an sampai tingkatan pada menangis. Ya. Sebagaimana ya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, ya kharru sujjadan wa bukiyya. Di antara ciri hamba-hamba Allah yang saleh dari kaum terdahulu maupun kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tersungkur sujud wa bukiyya, dalam keadaan menangis. Yakhir, dalam ayat yang lain, yakhiruna lil adqani sujjada. Ya, di ayat yang lain yang mereka sujud di atas dagu mereka, namun ini ibarah anil juz urida bihil kul. Maksudnya menyebutkan bukan dagunya yang ditempelkan tapi wajahnya yang ditempelkan ke bawah dalam keadaan menangis. Yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. yang mereka dalam keadaan menangis dan hal tersebut menambah khusyuknya mereka. Ya, dalam Al-Quran, Allah puji, hamba-hamba yang Allah puji, sifatnya ketika membaca Al-Quran adalah dengan menangis. Begitu pula Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi yang dikisahkan oleh Abdullah bin Syikhir, bahwa Rasulullah SAW apabila membaca Al-Quran, ya, ka'anna fi jawfihi azizun ka'azizil mirjali minal buka. Ya, seakan-akan di perutnya itu seperti minyak atau seperti air yang mendidih. Minal buka, karena beliau menangis. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau diminta oleh Nabi SAW untuk membaca ayat An-Nisa, membaca Al-Quran, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca An-Nisa. Sampai pada ayat 41, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana engkau wahai Muhammad apabila kami datangkan setiap umat syahid, yakni rasul mereka, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas para rasul bahwa mereka telah menyampaikan dakwah. Ya, ketika sampai ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa idza ainahu tadrifan. Ya, aku melihat maka mata, kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Ya, kita lihat dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah bahwa tingkat hamba Allah yang baik itu ketika membaca Al-Quran adalah dengan menangis. Ya, namun tidak didapati dalam dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah bahwa ada hamba Allah yang sampai teriak, ya, atau bahkan sampai pingsan, atau bahkan sampai meninggal dunia. Ya, oleh karena itu sebagian para ulama tabi'in mengingkari hal tersebut. Ya, dikhawatirkan bahwa hal tersebut, pingsan atau berteriak, itu dikhawatirkan termasuk ghulu. Ya, termasuk gulum dalam beragama. Dan Allah pun larang berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, sebagaimana yang Allah larang kepada ahlul kitab maupun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu dalam beragama. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Dan janganlah kalian berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Ya, Nabi SAW pun sudah mengisyaratkan bahwa orang yang berlebih-lebihan itu adalah tidak baik. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya, binasa orang yang terlalu keras, terlalu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam beragama pun tidak baik. Namun yang sesuai dengan perintah adalah pertengahan yang itu sesuai dengan dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, sebagaimana kita bacakan barusan bahwa di antara sebagian ulama tabi'in ada yang mengingkari hal tersebut. Yakni dia sampai tahapan berteriak atau bahkan pingsan ketika mentadabburi Al-Qur'an. Karena dikhawatirkan itu termasuk ghulu. Ya, termasuk berlebih-lebihan karena itu tingkatan di atas dari derajat yang Allah puji. Sedangkan Allah tentu saja tingkatan yang Allah puji dalam Al-Qur'an yakni dengan menangis itu sudahlah tingkatan yang terbaik. Karena kalau ada tingkatan yang lebih baik dari itu, pastilah sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, sudah Nabi SAW contohkan. Sudah ada dari kalangan para sahabat. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Ya, tidak kita dapati bahwa Rasulullah SAW ataupun di antara para sahabat beliau yang ketika mereka mentadaburi Al-Quran sampai menangis, sampai berteriak. Sampai berteriak atau sampai pingsan. Tidak kita dapati dari kalangan para sahabat. Juga tidak pula Rasulullah SAW. Ya, sedangkan mereka adalah manusia yang terbaik dan lebih baik daripada para tabi'in. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, qultu was-shawabu 'adamul inkari illa 'ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an. Wallahu a'lam. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, yang lebih tepat adalah tidak diingkari. Kecuali jika orang tersebut bahwa diketahui dari dirinya atau bahkan dia mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut, yakni berteriak atau bahkan sampai pingsan, itu dibuat-buat. Dia melakukan hal tersebut dibuat-buat. Wallahu a'lam. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa beliau tidak mengingkari jika seseorang mentadabburi Al-Qur'an sampai berteriak atau sampai pingsan. Apabila seseorang mentadabburi Al-Quran yang dia sampai meninggal dunia di dalam sholatnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari ulama tabi'in tadi, maka itu tentu saja hal di luar kuasa seseorang. ya, tidaklah mampu kita berkuasa untuk mengendalikan hal tersebut. Namun apabila sampai tingkatan berteriak atau tingkatan pingsan, wallahu alam, saya lebih condong kepada para ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Ya, bukanlah hal yang baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan bahwa hal tersebut termasuk ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama. Dan itu bukanlah sesuatu yang Allah puji dalam Al-Qur'an. Yang Allah puji dalam Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dengan menangis. Yaitu sudah Allah puji di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinukil dari beberapa para sahabat, di antara Abu Bakar. Ya, ketika di masa sakitnya Rasulullah SAW, Abu Bakar ditunjuk agar menjadi imam. Ya, Aisyah berkomentar, Abu Bakar itu kalau menjadi imam dia, suaranya hilang karena menangis. Ya, kana raqiqal qalbi. Dia hatinya lembut. Kalau membaca Al-Quran, pasti menangis. Ya, carilah imam yang lain. Yang mereka tingkatannya menangis, padahal mereka adalah tidak ragu lagi merupakan manusia terbaik. Yang dipuji dalam Al-Quran pun contoh-contoh yang terbaik. Maka kita hendaknya mencukupkan sampai tingkat itu saja. Yakni mentadabur Al-Quran hingga menangis. Memang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa sampai tingkatan berteriak atau sampai tingkatan pingsan itu karena sebab quwwatil warid wa dha'fil mawrud. Ya, karena kuatnya hal yang masuk, yakni Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu hakikatnya berat. Ya, inna anzalna 'alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad qaul yang tsaqil, berat. Yang sebenarnya itu berat. Bahkan malaikat saja ketika awal kali mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun sampai pingsan. Ya, hatta fuzi'an qulubihim. Kemudian setelah mereka sadar lagi, baru mereka mengetahui atau saling membicarakan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, wada'fil maurud, dan lemahnya hati. Ya, lemahnya hati setelah Rasulullah, zaman Rasulullah SAW dan setelah para sahabat, itu yang menyebabkan mereka sampai pingsan atau sampai berteriak. Maka hendaknya hal ini yang perlu diobati. Ya, lebih dikendalikan bahwa cukuplah kita mentadaburi Al-Quran sampai menangis saja. Tidak perlu sampai pingsan atau sampai berteriak. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, waqala as-sayyidul jalil dhul mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, berkata penghulu yang mulia yang memiliki banyak kelebihan dan banyak ilmu, Ibrahim al-Khawwas, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Ya, membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya. Wa khala'ul batni, dan mengosongkan perut. Ya, karena perut yang penuh dia akan condong kepada banyak tidur dan banyak berleha-leha. Ya, sulit digunakan untuk mentadaburi atau memikirkan ayat-ayat Allah. Wa qiyamul lail, dan qiyamul lail, salat malam. Wa tadarru'u 'inda sahar. Ya, dan menundukkan diri, banyak-banyak istighfar ketika sahur. Ya, sebagian Allah pun telah puji ciri-ciri hamba tersebut di surat Adz-Dzariyat. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dari waktu-waktu sahar mereka banyak beristighfar. Wa mujalasatu as-salihin. Dan di antara obat hati adalah duduk bersama orang-orang saleh. Ya, karena dengan kita duduk bersama orang-orang saleh tersebut, dengan izin Allah, itu lebih mudah untuk tertular kesolehan mereka. Ya, sebagaimana orang-orang yang sering duduk bersama orang-orang yang tidak baik, maka sangat mudah dia untuk tertular perkara yang tidak baik dari orang-orang yang tidak baik tersebut. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan pasal yang baru. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Farian Elsie Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini dari bahasan khusyuk dan tadabur dalam membaca Al-Quran. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 021 849 9443. atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6274-774. Tapi Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan pertama yang telah masuk. Pertanyaan datang dari Bapak Dennis di Pekayon Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah membaca Al-Quran hanya dengan hafalan saja, yaitu tanpa melihat mushaf? Kemudian yang kedua adalah, apakah jika kita hafal sebagian surat-surat dari Al-Quran seperti Al-Baqarah, Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, dan sebagian surat lainnya, itu sudah termasuk hafid? Dan apakah pahala ataupun ganjaran bagi para hafid Quran? Benarkah jasad para hafid Al-Quran itu tidak hancur ketika dia telah meninggal dunia? Dan yang terakhir adalah, bolehkah membaca Al-Quran di kuburan, Ustaz? Itu ada 3 atau 4 pertanyaan. Sekitar 4 Ustaz pertanyaan. Pertama, bolehkah membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, yaitu ya, dengan hafalan, Ustaz? Ya, saya jawab satu-satu dulu. Ya, barakallahu fiik terhadap Bapak Dennis yang sungguh bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, bahkan melontarkan beberapa pertanyaan yang menunjukkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Ya, apakah boleh membaca Al-Quran dengan hafalan? Ya, tidak ragu lagi ini adalah hal yang boleh dilakukan. Ya, membaca Al-Quran dengan hafalan boleh dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kana Rasulullah SAW yaqra Al-Quran fi hijri wa ana haid, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada kalanya Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, ya, tidak pegang mushaf. Kemudian beliau membaca Al-Quran sambil tidur. Ya, beliau membaca Al-Quran dari hafalannya. Ya, sebagaimana juga hadis Abdullah bin Mas'ud yang saya bawakan, itu diperintahkan oleh Nabi SAW dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud tidak memegang mushaf. Ya, boleh saja membaca Al-Quran dari hafalannya. Namun mana yang lebih baik? Nanti ada pembahasannya. Kita akan sampai apakah lebih baik membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan tanpa mushaf. Yang kedua, Ustaz, apakah ketika hafal beberapa surat dari Al-Quran yang sudah termasuk hafid, dan apa ganjaran bagi para hafid? Apakah benar bahwa jasadnya dia tidak akan hancur ketika meninggal dunia, Ustaz? Ya, apakah dengan menghafal beberapa surat saja, ya, seperti Al-Kahfi atau Maryam atau beberapa suratnya, maka itu dikatakan hafiz? Ya, kalau hafiz secara mutlak tentu saja tidak. Ya, hafiz Quran secara mutlak tentu saja tidak. Tapi kalau hafiz muqayyad, ya, ini dia hafiz surat ini, hafiz surat Al-Kahfi, hafiz sebagian surat misalnya. Ya, tidak mengapa. Maka itu muqayyad. Apakah dia mendapatkan keutamaan hafiz Al-Quran? Maka apabila kita tinjau lagi dalil hadis-hadis menunjukkan bahwa orang itu berlebih kurang dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya, al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang mahir dalam Al-Qur'an itu bersama para malaikat. Tingkatannya bersama para malaikat nanti pada hari kiamat. Yang dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bahwa itu adalah yang hafal Al-Qur'an seluruhnya dan dia paham betul Al-Qur'an. Ya, paham betul Al-Qur'an. Kalau mau dikait lagi dengan hadis yang lain, bahkan yang mengamalkan Al-Qur'an, bukan sekedar hafal bacaan. Ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan yu'ta bihamil Quran alladzina kanu ya'maluna fid dunya, akan didatangkan para pembawa Al-Qur'an yang mereka mengamalkan Al-Qur'an tersebut di dunia. Kemudian dengan lafaz yang mirip. Ya, bahwa yang terpuji tentu saja orang berlebih kurang dalam hafalan Al-Qur'an tersebut. Ya, hendaknya kita pun tidak membohongi diri kita sendiri bahwa hanya dengan hafal sekian atau sebagian kemudian mengaku sebagai hafiz Al-Qur'an. Bahkan orang yang sudah hafal Al-Qur'an seluruhnya, ya, padahal dia hafalan yang tidaklah mungkin, ya, hendaklah dia menjaga diri, tidaklah mengatakan bahwa dia memamerkan dirinya bahwa saya sudah hafiz Al-Qur'an, padahal ada kalanya kita lupa dari Al-Qur'an tersebut. Ya. Yang lebih inti adalah kita mengamalkan seluruh Al-Qur'an sebisa mungkin. Ya, apakah seorang hafiz Al-Qur'an jasadnya tidak hancur Ustaz ketika tidak hancur meninggal Ustaz? Wallahu alam, tentang keutamaan tersebut secara dalil saya belum mendapatkan. Keutamaan bahwa seorang yang hafiz Al-Qur'an seluruhnya, maka dia jasadnya tidak akan dimakan atau lambat untuk busuk. Maka saya belum mendapatkan hal tersebut secara dalil. Namun secara zahir, kenyataan yang ada. Ya, zahir kenyataan yang ada itu memang demikian adanya. Ditemukan bahwa beberapa hafiz Al-Quran ketika dipindahkan makamnya, masih utuh. Ternyata jasadnya pun masih utuh. Begitu pula para ulama, ya, disebutkan bahwa di antara mereka ada yang ketika kuburannya itu perlu untuk dirombak, dipindahkan, kenyataannya jasad mereka pun masih utuh. Ya, bahkan kuburan para sahabat pun yang di Saudi Arabia, di Baqi', ya, ada kalanya ketika mengalami renovasi, itu ada yang beberapa digeser sedikit, didapati ternyata mayat beberapa para sahabat tersebut masih bagus, ya, masih keluar darahnya, masih keluar darah segar, padahal mereka sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu meninggal dunia. Ya, yang kemudian, terakhir Ustaz, membaca Al-Quran di kuburan, bolehkah Ustaz? Membaca Al-Quran di kuburan, wallahu'alam, ini termasuk permasalahan yang khilaf para ulama tentang menghukumi hal tersebut, apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak. Sebagian ulama tidak membolehkan membaca Al-Quran berdasarkan hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, ya, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dalam hadis riwayat Muslim. Yakni apa? Perintah untuk membaca Al-Quran di rumah, ya, banyak-banyak untuk membaca Al-Quran di rumah. Yang mafhum dari hadis ini, loh, kenapa kok Nabi SAW larang rumah dijadikan sebagai kuburan? Karena kuburan pada asalnya bukan tempat yang biasa dibacakan Al-Quran di situ. Ya, bukanlah suatu tempat beribadah, bahkan dilarang sholat di kuburan. Ya, tidak sebagaimana masjid, yang itu tempat yang bagus untuk sholat, untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ya. Dalam memahami hadis tersebut, sebagian ulama bahwa hendaknya kita banyak membaca Al-Quran di rumah, adapun di kuburan, maka itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Sebagian ulama membolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa? Karena terdapat athar dari beberapa sahabat, di antara Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Umar, yang mereka ketika sekaratnya, mereka mewasiatkan untuk dibacakan surat Al-Baqarah di sisi kubur mereka. Yang mewasiatkan untuk membacakan surat Al-Baqarah. Ada juga beberapa athar lainnya dari para salafus salih tentang hal tersebut, untuk dibacakan Al-Quran di sisi mereka. Ya, wallahu alam, di antara perbuatan ini secara mafhumnya mirip dengan hadis yang memang hadisnya dhaif, ya, tentang fadilah dalam hadis riwayat Tabrani, iqra'u 'ala mautakum yasin, bacalah di atas mautakum, yang di situ ada pemahaman bahwa mautakum orang yang sekarat, mautakum orang yang mati, yakni sudah meninggal, bacalah surat Yasin atau bacalah Al-Quran secara umum kalau mau ditarik pemahaman yang dalil yang lebih umum. Itu diantara sebagian dalil-dalil yang menunjukkan oleh sebagian para ulama bolehnya membaca Al-Quran di sisi kuburan. Ya, wallahu alam, ini masalah yang ikhtilaf para ulama dalam hal tersebut. Namun yang saya lebih condong bahwa lebih afdol seseorang membaca Al-Quran di masjid atau di rumahnya. Itu lebih afdol daripada membaca di kuburan. Tapi saat kita angkat penelpon berikutnya, kita angkat penelpon yang telah masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Burhan di Jatibening, Pak. Bapak Burhan di Jatibening, silakan pertanyaannya Bapak. Ini, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini pertanyaan agak keluar dari masalah tadabbur dan ikhlas ya. Ini jadi gini, saya ini hati saya terenyuh nih. Ditanya oleh cucu saya umur 5 tahun setengah bahwa setiap ceramah kan saya ajak dia kan. Nah, suatu saat dia bertanya pada saya, Kong, itu Allah kan sekarang berada di atas aras. Nah, sebelum di atas aras itu ada di mana? Nah, saya sampai sekarang ini masih kepikiran, kok bisa tanya seperti itu gitu loh. Saya mohon sama Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz ada pengetahuan yang lebih sempurna gitu ya, supaya saya bisa menjelaskan ke cucu saya ini, karena dia nanya terus sampai saat ini gitu. Nah, itu mohon penjelasan, mohon sekali dengan sangat saya mohon pada Ustaz penjelasan. Saya terima kasih, saya tunggu di radio dengar. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan cucunya Ustaz yang umur 5 tahun bertanya tentang Allah ini Ustaz, sekarang berada di atas ars, sebelumnya berada di mana ini Ustaz? Barakallahu fiik terhadap Pak Burhan yang menghadapi, memang kalau menghadapi pertanyaan anak-anak itu ada kalanya mereka bertanya hal yang aneh-aneh. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah di atas arsy, yang kita tidak mengetahui bagaimana kaifiat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Namun wajib kita tetapkan, karena Allah pun tetapkan hal tersebut di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Ya, thumma istawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Ya, Allah istiwa di atas langit. Di surat yang lain, surat Al-A'raf, surat Hud, surat Yunus, di surat Taha, di surat Al-Hadid, ya Allah sebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Itu adalah yang wajib kita yakini. Yang itu tentu saja setelah Allah ciptakan arsy. Ya, sebagaimana hadis tentang penciptaan arsy. Ya, awwalu ma khalaqallah al-arsy. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arsy. Walaupun itu memang ada khilaf di antara ulama, apakah yang benar pertama kali Allah ciptakan adalah arsy atau al-qalam. Namun tetap sepakat bahwa arsy itu hadis. Ya, arsy itu makhluk yang baru. Ya, bukan makhluk yang azali. Bukan makhluk yang azali. Tapi dia Allah ciptakan demikian. Ada permulaannya. Ada permulaan. Yang Allah tentu saja Allah adalah azali. Wal awwal wal akhir. Allah adalah awal yang tidak ada permulaannya, yang akhir yang tidak ada akhirnya. Yang tentu saja Allah dengan zat Allah yang maha mulia, Allah sudah ada terlebih dahulu sebelum ada arsy. Bahkan sebelum ada semua tempat. Ya, sebelum ada semua tempat Allah sudah ada dengan zatnya yang maha suci. Yang kita tetapkan secara global saja. Ya, apalagi ini menghadapi pertanyaan anak-anak. Bahwa Allah memang sudah ada walaupun belum ada tempat. Dan Allah tidaklah sebagaimana makhluk. Yang makhluk itu butuh tempat. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Ya, Allah tidaklah serupa dengan apapun. Yang manusia itu butuh tempat. Ya, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak kosong dari tempat. Adapun Allah tidaklah demikian. Allah zat yang maha mulia, yang Allah tidak membutuhkan tempat. Bahkan Allah pun tidak membutuhkan arsy. Ya, Allah pun tidak membutuhkan arsy. Ya, tidak sebagaimana sebagian firqah yang mereka menafikan istiwa Allah di atas arsy dengan mengkiaskan ke makhluk. Bahwa kalau istiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Sebagaimana manusia butuh tempat duduk. Kemudian akhirnya mereka menafikan istiwa Allah di atas arsy. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Namun kita tetapkan bahwa Allah sudah ada walaupun tidak ada tempat. Walaupun belum ada tempat. Sebagian firqah lagi mereka mengkiaskan, tapi qiyasul aks, kias terbalik. Yang dengan kias terbalik tersebut mereka pun menafikan istiwa, dalil-dalil tentang istiwa Allah di atas arsy. Ya, ini apa? Kalau mereka membahas bahwa Allah sudah ada ketika belum ada arsy, dan Allah sudah ada walaupun belum ada tempat. Mereka yakini dulu demikian. Kemudian mereka kiaskan hal tersebut ke keadaan setelah Allah menciptakan arsy. Allah sudah ada sebelum ada tempat, sebelum ada arsy, maka begitu pula setelah ada arsy. Setelah Allah menciptakan arsy, Allah sudah ada, tidak ada tempat. Arsynya sudah ada. Padahal yang menetapkan setelah Allah menciptakan arsy, yang menetapkan Allah istiwa di atas arsy adalah Allah sendiri dalam banyak tempat. Ya, bahkan dalam hadis Isra Mi'raj Nabi SAW, yang ini kata para ulama adalah dalil-dalil yang mutawatir. Kalau mau dalil-dalil yang masyhur, kalau tidak mau dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Ya, di antara kitab yang bagus dalam membahas hal tersebut adalah Al-Ulu lil Ali al-Ghaffar karangan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Yang kita tetapkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Loh, kalau Allah istiwa di atas arsy berarti pindah dong. Ya, tidak boleh kita meyakini demikian. Lagi-lagi pemikiran seperti ini itu menyerupakan Allah bersama makhluknya. Allah sudah ada, belum ada tempat. Kalau sudah kemudian istiwa di atas arsy, setelah Allah menciptakan arsy berarti pindah. Ya, kata intiqal seperti ini menetapkan bahwa Allah berpindah, itu tidak ada satupun dalil yang mengatakannya. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat salafus saleh yang mereka menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy. Ya, tidak ada yang mengatakannya. Tapi ini hanyalah ya dalil talazum yang dikatakan oleh orang-orang yang menafikan istiwa Allah di atas arsy. Ya, jadi singkatnya tetap kita katakan bahwa Allah istiwa di atas arsy sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, sebelum Allah ciptakan arsy maka Allah sudah ada walaupun belum ada tempat. Walaupun belum ada tempat sama sekali. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Burhan, semoga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang Bapak layangkan. Karena keterbatasan waktu Ustaz, namun masih ada dua pertanyaan Ustaz. Kita bacakan, mungkin dijawab secara singkat saja Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak memahami bahasa Arab dan terkadang tilawah sambil membaca artinya. Hanya beberapa ayat saja dari Al-Quran yang ayat-ayat tertentu saja yang saya fahami. Dan terkadang ketika saya membacanya pada sholat malam, terkadang bisa sampai menangis. Apakah setiap tilawah sebaiknya membaca artinya? Mohon bimbingannya Ustaz. Kemudian yang kedua adalah satu-satu dulu. Disebutkan tidak? Apakah dia membaca artinya itu ketika di dalam sholatnya atau di luar sholatnya? Mungkin ini sebagian ayat yang beliau fahami maknanya dan dibaca ketika sholat sampai menangis Ustaz. Barakallahu fik terhadap hamba Allah tersebut. Ya, apabila dia tidak bisa bahasa Arab maka tidak mengapa. Memang khilaf para ulama tentang hukum mempelajari bahasa Arab, namun jumhur ulama mengatakannya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah tidak wajib atas setiap muslim. Yang dia tetap berusaha mentadaburi Al-Qur'an dengan cara yang demikian adalah sangat bagus sekali. Ya, dia membaca Al-Qur'an kemudian mentadaburi dengan wasilah terjemah Al-Qur'an. Sehingga apa? Dia sudah mengetahui makna secara global dari ayat tersebut dan ketika dia membacanya di dalam salat dia bisa mentadaburi. Maka hal tersebut sangatlah baik sekali. Lanjutnya. Tapi yang selanjutnya Ustaz, dari Ibu Idrawati di Depok juga Ustaz. Bagaimana dengan kondisi rumah saya yang ruangannya kecil dan ketika saya membaca Al-Qur'an anak-anak terkadang lewat di depan saya. Apakah saya melarangnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fik terhadap Bu Idrawati yang juga semangat dalam membaca Al-Qur'an. Ya, bagaimana ketika membaca Al-Qur'an ruangnya sempit? Ya, rumah kita itu tidaklah lebih sempit dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika beliau salatnya dalam salat malamnya, ya beliau harus ya memegang kaki Aisyah untuk agar Aisyah melipat kakinya. Karena memang tempat sujudnya sempit, hanya di tempat itu saja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun rumahnya sangat sempit. Yang bagaimana anak-anak itu berisik, maka bisa diajarkan kepada anak-anak agar ketika ibunya membaca Al-Qur'an, maka hendaknya mereka bermain tidak di tempat ibunya tersebut. Ya, diajarkan baik-baik bermainnya di sisi yang lain dari bagian rumah agar sang ibu tidak terganggu dalam membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'annya ketika anak-anak sudah tertidur. Ya, ketika sudah agak malam, anak-anaknya sudah tertidur sehingga suasana malam pun tenang untuk membaca Al-Qur'an dan memang kenyataannya demikian. Kita dapati riwayatnya dari para sahabat dan para salafus saleh, kebanyakan mereka tilawah Al-Quran di waktu malam. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini, bahwa tilawah yang paling bagus adalah di waktu malam. Dan Nabi SAW pun dalam hadisnya, ya wa inni la'arifu buyut al-ash'ariyin biqira'atihim fil lail. Awkama qala Nabi SAW, sungguh aku mengenali rumah qabilah Ash'ari dengan suara bacaan mereka di waktu malam. Padahal tidak kelihatan rumahnya. Ya, tapi aku tahu, oh ini rumah qabilah Asy'ari, karena mereka terkenal dengan kaum yang qabilah yang suka membaca Al-Qur'an dan bacaannya bagus. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di pagi yang penuh berkah ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada kesimpulan ataupun nasihat sebagai penutup perjumpaan kita di pagi ini Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, alhamdulillah pada pagi hari ini kita membahas tentang tadabbur dan khusyuk. Dan ini memang bab yang sangat penting kita pelajari, perlu diulang-ulang karena memang kita di kebanyakan hari-hari kita, di kebanyakan kondisi kita dalam membaca Al-Quran, kita tidak mendapati hal tersebut. Ya, kita kurang dalam mentadaburi Al-Quran, sehingga Al-Quran tersebut kurang manfaatnya bagi kita. Padahal Al-Quran adalah kalamullah yang pastilah bermanfaat. Namun kita kurang mengambil manfaat darinya karena kurang tadabur tersebut. Yang hendaknya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, lebih bagus lagi apabila dia sampai menangis. Ya, nanti akan ada pembahasannya setelah pasal ini. Namun sebaiknya tidak sampai pada derajat pingsan atau derajat berteriak, sebagaimana memang ada diriwayatkan dari beberapa salafus saleh. Namun ada salafus saleh yang lainnya yang mereka mengingkari hal tersebut. Ya, karena pingsan atau berteriak itu bukanlah keadaan yang Allah puji tentang hamba-hambanya yang membaca Al-Quran di dalam Al-Quran, maupun bukan pula keadaan Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran. Namun mereka mentadaburi Al-Quran dengan sambil keadaan menangis. Maka itu adalah sudah keadaan yang terbaik yang Allah puji dalam Al-Quran dan yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang karena mentadaburi Al-Quran tersebut merupakan obat hati sebagaimana yang dinukil juga dari sebagian salafus saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, yang memberikan kita kemudahan agar kita bisa mentadaburi Al-Quran tersebut. Bagi yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah, banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mudahkan baginya wasilah untuk mentadaburi ayat yang dia baca. Bagi yang tidak bisa tidak menguasai bahasa Arab, maka alhamdulillah pula Allah pun telah mudahkan wasilah untuk belajar, yang di masa kita ini mudah untuk mendapatkan Al-Quran terjemahan. Bahkan dengan HP kita pun bisa kita mendownload Al-Quran dengan terjemahannya. Maka kita gunakan wasilah tersebut sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.